agar aku tak lagi berjalan di kegelapan. Engkau yang menarikku di saat ku terjatuh. Engkau yang menegurku di saat ku tersesat. Sinar lilin, itukah kamu? Bagai cahaya lilin di dalam kegelapan.